Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Qala al-muallif wa huwa syarih kitab syarh al-aqidah al-wasithiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala syarih al-allamah الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر dan demikian pula sabda Rasul صلى الله عليه وسلم di dalam hadis yang lain. Masih pembahasan tentang penyebutan dan penjelasan beberapa ahadith an-nabawiyah yang disebutkan di dalamnya penetapan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Penjelasan yang berikutnya terkait dengan hadis Nabi ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya Adam, khitabnya kepada Nabi Adam alaihi salam. Wahai Adam, Allah berfirman memanggil Adam. Fayaqul, maka Adam menjawab panggilan Rabbnya, labbaika wa sa'daika. Ini sebuah ungkapan yang menunjukkan pemenuhan panggilan atau seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Nabi Adam benar-benar memenuhi seruan dan panggilan Rabbnya. Labbaika wa sa'daika fayunadi bi sautin. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyeru dengan suaranya. Di sini terdapat itsbat as-saut, penetapan suara bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Suara yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah sama sekali tidak serupa dengan suara makhluk. Allah memanggil menyeru dengan suara, innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'tsan ilan nar. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu wahai Adam, an tukhrija min dzurriyyatika, memerintahkanmu untuk agar engkau mengeluarkan dari anak cucu keturunanmu ba'tsan ilan nar, itu utusan yang nanti akan menjadi penghuni neraka. Ba'tsan ilan nar maksudnya adalah ai ahlan nar, karena di dalam riwayat yang lain disebutkan dengan ba'tsan nar tanpa ila. Maka makna dari ba'tsan nar adalah ai ahlan nar wa hisbaha, itu penduduk neraka dan golongan neraka. Fahada fihi itsbatus saut lillahi azza wajal, yang kita jadikan poin pembahasan, kita fokuskan pada penetapan as-saut, yaitu pada lafaz fayunadi bisautin. Di sini terdapat penetapan as-saut, suara bagi Allah subhanahu wa ta'ala, wa annahu subhanahu lahu sautun yusma, dan bahasanya firman Allah, ucapan Allah itu berupa suara yang bisa didengar. Tasma'uhu al-malaikatu. Suara yang bisa didengar oleh para malaikat. Wasami'ahu Musa alaihi salam. Suara yang juga bisa didengar oleh Nabi Musa alaihi salam. Wasami'ahu Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Lailatul Mi'raj. Dan juga suara yang bisa didengar oleh Nabiuna Muhammad alaihi salatu wassalam ketika malam beliau dimi'rajkan, yaitu dinaikkan ke atas langit yang ke-7 untuk menerima perintah as-salah. Maka di sini terdapat nas yang wadih, yang sangat jelas, yang sharih, yang sahih, bahwasanya Allah memiliki sifat as-saut, yaitu suara. Bahwasanya kalamullah, firman Allah dan ucapan Allah terdiri dari suara wal huruf. Jika ada pertanyaan, kaidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan kalamullah, anna kalamullah lahu sautun wa huruf. Bahasanya firman Allah terdiri dari suara dan huruf-huruf. Berupa suara dan huruf. Mana di dalam hadis ini yang menunjukkan bahasanya kalamullah terdiri dari huruf? Siapa yang bisa menjawab? Coba untuk perhatikan lafadz hadisnya. Di sini Asy-Syarih, Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan, fahadha fihi itsbatus saut. Terdapat penetapan sifat as-saut, suara bagi Allah. Ya, jika ada pertanyaan, apakah di dalam hadis ini juga terdapat penetapan al-huruf fi kalamillah? Terdapat penetapan huruf di dalam kalamullah, dan bahwasanya di dalam kalamullah terdiri dari huruf. Siapa yang bisa menjawab? Abdul Qayyum, apakah di dalam hadis ini terdapat penetapan al-huruf fi kalamillah, bahwasanya kalamullah terdiri dari huruf? Jawabannya naam. Mana syahidnya? Poin yang bisa dijadikan dalil pada penggalan hadis yang mana? Itu suara berarti. Berarti bisa mendengar. Nabi Adam bisa mendengar karena firman Allah berupa suara. Abu Rifki, mana syahidnya? Nah, itu suara. Iya. Mana yang bisa? Siapa yang tahu? Abu Musa? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Tafadhal. Abdillah. Sudah kita lewati. Pernah sudah kita bahas bagaimana sisi pendalilan tentang akidah Ahlussunnah bahwasanya kalamullah terdiri dari huruf. Abu Ilyasa. Mana syahidnya, mana? Pada penggalan hadis ini mana syahidnya, yang mana? Bu Aslan. Syahidnya yang mana? Syahid itu poin atau titik yang dijadikan pendalilan. Hah? Labbaika wa sa'daika, itu ucapannya Adam alaihissalam. Ya Adam. Iya. Di awal hadis sudah disebutkan, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, Allah berkata, ya Adam. Coba untuk perhatikan bagaimana firman Allah terdiri dari huruf. Ya, alif, ya. Nah, seperti itu sisi pendalilannya. Ada huruf dal di situ, mim, ya. Bisa dipahami? Naam. Qala syarih rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah qawluhu inna allaha ya'muruka an tukhrija ba'than nar. Ini di dalam riwayat yang lain. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu wahai Adam agar engkau mengeluarkan dari keturunanmu utusan ke neraka, yaitu ahlun nar, penduduk neraka. Ja'a fil hadis annahum min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una. Di dalam riwayat yang lain disebutkan secara lengkap, ya, ketika itu Adam bertanya, wa ma ba'tsun nar, dan apakah itu ba'tsun nar, utusan ke neraka? Maka dijawab, annahum min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un. Itu bahasanya di setiap 1000 orang keturunan Adam, itu 999 dari 1000 itulah penduduk neraka. Ya, jadi setiap 1000 keturunan Adam alaihissalam, 999 adalah penduduk neraka. Demikian perbandingannya, ya. Perbandingan yang sangat, ya, besar selisihnya. Jadi dari setiap 1000 keturunan Adam alaihissalam, 1 masuk surga, masuk jannah, sisanya yang 999 masuk neraka. Wa na'udzubillahi minan nar. Hadza ba'tsun nar. Inilah ba'tsun nar, utusan ke neraka, yaitu penduduk neraka. La yanju illa wahidun minal alf. Tidak selamat kecuali 1 dari 1000. Wa tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una ba'tsun nar. Adapun sisanya 999 adalah utusan ke neraka. Itu menjadi penduduk neraka. Wa hadza yadullu ala 'idhamil khatar. Ini menunjukkan tentang bahaya yang sangat besar, kekhawatiran yang sangat besar. Ya. Tentunya setiap mukmin yang mendengar hadis ini, dia betul-betul beriman dari apa yang terhadap apa yang diberitakan di dalam hadis yang sahih ini, akan khawatir dia. Apakah dia termasuk yang 999 ataukah yang 1 tadi? Perbandingannya sangat, ya, kecil. Walihada qala jalla wa ala. Oleh karena itu Allah jalla wa ala berfirman bahwasanya ahlul batil, jumlah ahlun nar kalau dibandingkan dengan ahlul jannah itu sangat jauh berbeda. Orang yang istiqamah di atas kebenaran kalau dibandingkan dengan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, orang-orang yang al-kuffar wal mubtadi'un, sangat jauh perbedaannya. Bahwasanya ahlul haq itu sangat sedikit. Oleh karena itu disifati ahlul haq itu oleh Rasulullah SAW dengan al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Sesungguhnya Islam itu mulai muncul di awal kali dalam keadaan terasing, dan akan kembali terasing sebagaimana awal kali munculnya, sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, kata Rasulullah. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing, yaitu orang-orang yang istiqamah di atas al-haq. Di dalam Al-Quran juga disebutkan yang demikian ini, bahwasanya jumlah ahlul haq itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan ahlul batil. Dalam surat Yusuf, Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Dan tidaklah kebanyakan manusia itu beriman walaupun engkau wahai Nabi sangat menginginkan mereka untuk beriman. Ya. Di sini dalam hadis, dalam ayat ini terdapat faedah bahwasanya Rasulullah memiliki hirs, semangat yang tinggi agar manusia itu beriman seluruhnya kepada Allah dan kepada risalah yang beliau bawa. Tapi sebesar apapun semangat yang dimiliki oleh Rasulullah agar manusia beriman, ternyata sunnatullah menetapkan kebanyakan manusia tidak mau dan enggan untuk beriman. Walaupun engkau wahai Nabi sangat menginginkannya. Di dalam ayat yang lain dalam surat Al-An'am, Allah Ta'ala juga berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati, mengikuti kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, yudilluka an sabilillah. Niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini ayat ini menunjukkan dengan tegas bahwasanya al-kathrah laitha ibrah. Jumlah yang banyak, mayoritas itu bukan tolak ukur kebenaran. Ini juga menunjukkan batilnya demokrasi. Ya. Yang berpegang pada atau bersandar pada suara yang terbanyak. Suara mayoritas. Ya. Padahal di dalam ayat ini dengan tegas Allah menyatakan, jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ya. Sehingga kebenaran itu bukan dilihat pada mayoritas dan tidak berdasarkan jumlah yang terbanyak. Wa qala subhanahu wa laqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannah. Dan sungguh iblis telah membenarkan persangkaannya. Ini terkait dengan ayat yang lain. Ketika iblis laknatullah alaih bersumpah di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini sumpah dan janji iblis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis, makhluk yang terlaknat, bersumpah seperti ini di hadapan Rabbnya. Sumpah yang penuh dengan kelancangan di hadapan Rabbnya. Dia mengatakan, fabi'izzatika, demi izzahmu, wahai Rabb, la'ugwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka semua, seluruhnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini adalah ketika iblis mengucapkan ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama al-mufassirun, ahlu tafsir, ketika iblis mengucapkan sumpahnya ini di hadapan Allah, dia tidak yakin. Dia hanya menyangka. Dia hanya membangun ucapannya ini di atas persangkaannya. Kenapa? Karena iblis juga tidak tahu hal gaib. Tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi dia memiliki dhon, persangkaan. Dan dia punya azm untuk menyesatkan Bani Adam. Tapi sebatas persangkaan. Tidak yakin dia. Maka ketika ya ternyata manusia memang kebanyakan tersesat, menyimpang, memilih kebatilan dibandingkan al-haq, maka disitulah iblis membenarkan persangkaannya yang dulu pernah dia ucapkan, yang pernah dia sumpahkan. Ya, demikian makna dari ayat ini. Di sana juga ada ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya ahlul haq itu jumlahnya sedikit jika dibandingkan dengan ahlul batil, yaitu firman Allah, wa qalilun min ibadiyash syakur. Wa qalilun min ibadiyash syakur, dan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, jadi perbandingan antara hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan yang tidak bersyukur, sangat sedikit yang bersyukur itu. Karena kebanyakan hamba-hamba Allah tidak mau bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, walamma sami'as sahabatu hadzal amra, dan ketika para sahabat mendengar perkara ini, itu mendengar sabda Nabi ini tadi, ia memberitakan bahasanya di setiap 1000 keturunan Adam, satu yang masuk jannah, sisanya masuk neraka. Maka, ya, min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una, azuma alaihimul amru. Ketika mendengar perkara ini, maka menjadi berat bagi mereka. Para sahabat terasa berat, ya, khawatir diri mereka tidak selamat, tidak termasuk yang satu orang dari 1000 tadi. Khawatir justru termasuk yang 999. Ya. sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Al-Bukhari. Ya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa ayyuna dzalikal wahid?" "Wahai Rasulullah, siapa ini? Siapa di antara kita ini yang bisa menjadi satu orang tadi?" Ya. Khawatir mereka, takut. "Wahai Rasulullah, siapa yang bisa menjadi satu orang tadi?" Ya. Sangat sulit. Naam, maka Rasulullah disebutkan di sini, qala alaihi salatu wassalam fi takmilatil hadith, berkata Rasulullah alaihi salatu wassalam di kelanjutan hadis ini, la takhafu, janganlah kalian takut. Inna tis'a mi'ah wa tis'ah wa tis'un min ya'juj wa ma'juj. Janganlah kalian takut, sesungguhnya yang 999 itu dari golongan Ya'juj dan Ma'juj. Wa minkum wahidun min ummati Muhammadin ghairi Ya'juj wa Ma'juj. Dan dari kalian satu orang, yaitu dari umat Muhammad selain Ya'juj dan Ma'juj. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dengan makna yang hampir sama. Qala abshiru, ketika para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang bisa menjadi satu orang tadi?" Maka Rasulullah menjawab, "Abshiru, bergembiralah kalian, fa inna minkum rajulan wa min Ya'juj wa Ma'juj alfan." Berbahagialah kalian. Bergembiralah kalian karena dari kalian satu orang dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000 orang. Ya, jadi penghuni neraka itu, penduduk neraka itu, ya, perbandingannya antara umat Nabi Muhammad dan Ya'juj dan Ma'juj itu perbandingannya 1:1000. Ya. 1:1000. Fa hadza yadullu, qala syarih rahimahullahu taala, fa hadza yadullu ala anna kathrata ad-dakhilina fin-nar min Ya'juj wa Ma'juj. Maka ini menunjukkan bahwasanya kebanyakan yang masuk ke dalam neraka, yang menjadi penghuni neraka adalah dari golongan Ya'juj dan Ma'juj. Alladzina hum min akhbathin nasi wa yakhrujuna fi akhiriz zaman. Yang mana mereka itu adalah manusia yang paling jelek, wa yakhrujuna fi akhiriz zaman, dan mereka itu nanti akan keluar di akhir zaman, yaitu ketika qurba yaumil qiyamah, ketika mendekati hari kiamat. Mereka akan keluar dan melakukan alifsad, kerusakan di muka bumi. Di sini terdapat faedah penting, ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu juga dari Bani Adam, dari golongan manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam, bukan bangsa yang lain. Ya, karena di sana ada orang yang menyangka Ya'juj dan Ma'juj ini makhluk yang lain. Ya, makhluk yang lain. Ya, tidak. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini dengan tegas bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj itu juga merupakan keturunan Adam alaihissalam. Tapi mereka adalah orang-orang yang, ya, bangsa yang perusak dan bangsa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka menjadi ahlun nar. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, wa kadzalika, kadzalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan hadis yang berikutnya, la tazalu jahannamu yulqa fiha, senantiasa neraka jahannam itu dilemparkan ke dalamnya, yaitu dilemparkan ke dalamnya para penghuninya. Wahia taqulu, dalam keadaan dia, yaitu jahannam, berkata, hal mim mazid, apa masih ada tambahan? Terus minta tambahan, karena luasnya neraka jahannam tersebut. Terus demikian, ya, tidak penuh-penuh neraka jahannam itu, hatta yadu'al jabbaru fiha rijlahu, sampai akhirnya al-jabbar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, Karena Al-Jabbar ismun min asma'illah, salah satu nama dari nama-nama Allah. Senantiasa jahanam itu tidak pernah penuh, tidak penuh-penuh sampai Allah Al-Jabbar meletakkan kakinya ke dalam jahanam tersebut. Wa fi riwayatin qadamahu, ya, rijlahu diganti dengan qadamahu dalam riwayat yang lain, karena semakna, ya, rijal dan qadam dalam bahasa Arab bermakna kaki. Wa fi riwayatin qadamahu fayanzawi ba'duha ila ba'din fataqulu qad qad, sampai akhirnya Allah meletakkan kakinya ke neraka jahanam tersebut hingga neraka jahanam itu saling berhimpitan satu bagiannya dengan bagian yang lain, yaitu penuh, ya, sampai berhimpitan. Fataqulu, maka jahanam itu berkata, qad qad, cukup cukup, ai hasbi hasbi, maksudnya adalah sudah cukup, ya, sudah cukup. Fa fihi itsbatu alqadam warrijl lillahi, maka di dalam hadis ini adalah dalil nas yang menunjukkan penetapan sifat al-qadam, kaki, war-rijl, ya, semakna, yaitu kaki, lillah, bagi Allah, alal wajhi la'iqi bihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Ketika kita menetapkan sifat al-qadam, war-rijl, sifat kaki bagi Allah, maka kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Fahuwa sami'un basirun lahu yadun, maka Allah itu adalah Sami', zat yang maha mendengar, basir, maha melihat, lahu yadun, memiliki tangan, walahu qadam, dan memiliki kaki, kulluha sifatun taliqu bihi, semua ini adalah sifat yang sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan serta kebesaran Allah, la yushabihu khalqahu fiha, tidak menyerupai makhluknya di dalam sifat-sifat tersebut, la fi sam'ihi wa la fi basarihi, tidak pada sifat pendengarannya, tidak pula pada sifat penglihatannya, wa la fi yadihi, tidak pula pada sifat tangannya, wa la fi qadamihi, tidak pula pada sifat kakinya, wa la fi dhahikihi, tidak pula pada sifat tertawanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa la fi ghairi dhalik, dan tidak pula pada sifat-sifat Allah yang lain. Fa sifatullahi wa asma'uhu taliqu bihi, maka sifat-sifat Allah dan nama-namanya sesuai dengan kesempurnaan Allah. Wasifatul makhluqin taliqu bihim, adapun sifat-sifat makhluk sesuai dengan kondisi makhluk yang dipenuhi dengan aib, kekurangan dan cacat. Qala ta'ala, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, wa huwas sami'ul basir, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini sekali lagi adalah ayat yang menjadi pedoman pegangan bagi Ahlussunnah wal Jamaah di dalam permasalahan al-asma was sifat, ya, di dalam pembahasan tauhidul asma was sifat juga berlaku an-nafyu wal itsbat, penafian dan penetapan. Mana komponen atau bagian an-nafyu di dalam ayat ini? Siapa bisa menyebutkan? Abu Ayyash? Abu Ayyash, fadal. Al-Akh Abdullah. Mana komponen an-nafyu di sini? Dalam ayat ini, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Di mana? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Penafian. Penafian penyerupaan dan permisalan bagi Allah. Sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah tidak serupa sedikit pun dengan sifat-sifat makhluk. Adapun komponen itsbat mana? Wa huwas samiul basir. Ya, selain kita menafikan permisalan dan penyerupaan pada sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, tapi Ahlussunnah wal Jamaah juga menetapkan Allah memiliki sifat-sifat, ya. Di dalam ayat ini penetapan sifat atau nama As-Sami wal Basir, sekaligus penetapan sifat As-Sama, pendengaran, dan sifat Al-Basar, penglihatan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Fala tadribu lillahil amsal. Janganlah kalian menjadikan permisalan-permisalan bagi Allah, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui dan kalian, adapun kalian tidak mengetahui. Hakadza qala ahlus sunnati wal jama'ati fi jami'is sifat. Demikianlah ucapan ahlus sunnah wal jama'ah pada seluruh sifat-sifat Allah. Babuha wahid, babnya satu, kaidahnya satu, prinsipnya satu. Khilafan lil Jahmiyah, berbeda dengan kelompok Al-Jahmiyah, wal Mu'tazilah, wal Asy'ariyah, wa ghairihim mimman alhada fi sifatillah. Itu kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang melakukan ilhad, itu melakukan penyimpangan di dalam permasalahan sifat-sifat Allah. Kemudian beliau menyebutkan penjelasannya. Fal Jahmiyatu nafau asma Allahi wa sifatihi jami'an. Adapun Jahmiyah, mereka adalah kelompok yang menafikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah seluruhnya. Jadi mereka tidak mau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apakah ada kelompok yang seperti ini di zaman sekarang? Banyak. Ya, jangan heran. Kelompok yang seperti ini, orang-orang yang berpemahaman Jahmiyah di masa ini banyak. Ya, maka kita harus hati-hati. Kita bentengi diri kita, keluarga kita dengan akidah yang sahihah, agar jangan sampai diracuni oleh akidah-akidah yang menyimpang. Seperti ini akidah Jahmiyah ini, yang mana para ulama sepakat ya, tentang kufurnya akidah Jahmiyah ini. Karena apa? Karena menolak semua sifat dan nama Allah. Berarti dia telah menolak dan mengingkari semua ayat-ayat yang menyebutkan tentang nama-nama dan sifat Allah. Wal mu'tazilatu nafau as-sifati wa athbatul asma'al mujarradata minal ma'ani. Adapun kelompok Jahmiyah, mereka menafikan sifat-sifat Allah, tidak menetapkan sifat-sifat bagi Allah sedikit pun. Adapun nama-nama Allah, wa athbatul asma'al mujarradata minal ma'ani. Mereka menetapkan nama-nama Allah, tapi nama-nama yang tidak mengandung makna. Ini perhatikan perbedaan Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Kalau masalah sifat jelas, Ahlus Sunnah menetapkan semua sifat, adapun Mu'tazilah menolak semua sifat. Adapun terkait dengan nama-nama Allah, ada sedikit persamaan. Tapi ada perbedaan yang mencolok. Persamaannya, mereka juga menetapkan nama-nama Allah semuanya sebagaimana Ahlus Sunnah. Tapi bedanya apa? Ahlus Sunnah menetapkan nama-nama Allah dan makna yang terkandung pada nama-nama tersebut, adapun Mu'tazilah tidak menetapkan makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah tersebut. Kita ambil contoh misalnya. Lafaz Allah, nama Allah. Ya. Ini mengandung makna apa? Al-uluhiyah. Bahwasanya Allah lah zat yang berhak untuk diibadahi. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Contohnya. Ar-Rahman maknanya adalah Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah. Zat yang maha memiliki rahmat yang maha luas. Adapun Mu'tazilah ketika menetapkan nama Ar-Rahman, mereka menetapkan Allah Ar-Rahman. Tapi apa makna Ar-Rahman? Mereka mengatakan Ar-Rahman nama Allah dan tidak ada maknanya. Tidak mengandung makna. Ar-Rahman ya Ar-Rahman, tanpa ada maknanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama As-Sami'. Maknanya apa dalam bahasa Arab? Dzus-Sama'. Zat yang memiliki pendengaran yang maha sempurna. Jadi Ahlus Sunnah menetapkan nama dan maknanya. Adapun Mu'tazilah ketika menetapkan As-Sami', itu nama Allah, tapi tidak mengandung makna apa-apa. Jadi menurut mereka As-Sami' dan Al-Basir itu nama Allah dan sama, tidak ada perbedaannya. Ya. Karena mereka tidak mau menetapkan makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah tersebut. Bisa dipahami? Nah. Wal Asy'ariyyatu wa tawa'ifu ukhra nafau ba'dan wa athbatu ba'dan. Begitu pula kelompok Al-Asy'ariyah dan kelompok-kelompok yang lainnya, mereka menafikan sebagian nama-nama dan sifat Allah dan menetapkan sebagiannya. Ya. Ini adalah sangat sesuai dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ketika Allah mencela orang-orang yang beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kufur kepada sebagian kitab yang lain. Afatu'minuna biba'dil kitabi wa takfuruna biba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian Alkitab dan kalian kufur mengingkari sebagian yang lain? Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang Rasulullah SAW tetapkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Di sini terdapat catatan penting terkait dengan kelompok Al-Asy'ariyah. Di dalam catatan kaki disebutkan akidah mereka. Al-Asy'ariyah atsbatu asma Allah. Mereka menetapkan nama-nama Allah. Wa nafau sifati illa sab'ah. Ya, adapun nama-nama Allah Al-Asy'ariyah menetapkan semua nama-nama Allah. Wa nafau as-sifat illa sab'ah. Adapun terkait dengan sifat-sifat Allah, mereka menafikan semua sifat Allah kecuali 7 saja. Ya, kecuali 7 saja. Apa itu? Sifat al-hayah, ya, kehidupan, al-ilm, ilmu, al-qudrah, ya, al-iradah, as-sama' wal-basar. Nah, maka ini adalah penyimpangan, ya, penyimpangan. Wal-kalam, satu lagi sifat al-kalam. Ya, walaupun mereka juga berbeda. Ketika menetapkan sifat al-kalam bagi Allah berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang telah pernah kita bahas. Mereka, siapa yang masih ingat, apa perbedaan Al-Asy'ariyah, Al-Asy'ariyah dengan Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan sifat al-kalam? Menetapkan sifat berbicara bagi Allah. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Fadal. Bu Fauzan. Siapa yang masih ingat? Abu Ibrahim. Abu Khadijah. Apa perbedaan? Sama-sama menetapkan sifat al-kalam bagi Allah. Sifat berbicara. Allah berbicara. Sama seperti Ahlussunnah. Tapi bedanya apa? Nah, adapun Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Tidak. Itu ya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah barakallahu fik. Ahsanta. Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan al-kalam, sifat berbicara pada Allah, mereka menetapkan apa? Bahasanya kalamullah terdiri dari as-saut yang barusan kita bahas tadi, terdiri dari suara dan huruf. Adapun al-Asy'ariyah atau Asy'ariyah tidak. Mereka menetapkan sifat berbicara bagi Allah tapi tidak, ya, firman Allah tidak terdiri dari suara dan huruf. Oleh karena itu akidah mereka disebut dengan al-kalam an-nafsi. Ya, ini yang antum ingat-ingat, ya, biar bisa membedakan bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Al-Asy'ariyah yang banyak. Mereka ini banyak di negeri-negeri kaum muslimin, akidah mereka ini banyak tersebar. Dan mereka menyangka bahwasanya akidah tersebut adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal bukan. Ya. Maka terkait dengan sifat al-kalam bagi Allah, akidah mereka lebih tepatnya adalah akidah al-kalam an-nafsi. Itu berbicaranya Allah tanpa suara dan tanpa huruf. Ya. Lalu bagaimana bisa didengar? Ya. Ini adalah akidah yang rusak dan aneh. Adapun Ahlussunnah tidak demikian. Qala Asy-Syarih rahimahullah was-shawab huwa itsbatu jami'i ma ja'a fil kitabi was-sunnati min asma'illahi wa sifatihi. Yang benar yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan semua yang datang di dalam Al-Kitab, Al-Qur'an dan As-Sunnah dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kullama sahhabihi al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa mithlu ma jaa fil Qur'an. Maka setiap yang sahih dari berita yang berasal dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka itu hukumnya semisal dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yajibu itsbatuhu lillahi 'alal wajhil la'iq billah min ghairi tahrif. Wajib untuk menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut sesuai dengan kesempurnaan Allah, kebesaran dan keagungan Allah, tanpa melakukan tahrif, wala ta'til, wala takyif, wala tamthil. Bal ala haddi qawlihi subhanah, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan ini tadi, yang empat ini tadi, tahrif, ta'til, takyif, tamthil. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan nama-nama dan sifat Allah, berpegang pada kaidah apa? Dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tetap menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana adanya, tapi tidak menyerupakannya dengan makhluk. Walam yakun lahu kufuwan ahad walad fala tadribu lillahil amsal. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, kadzalika hadits Allahu ashaddu farahan bitaubati 'abdihi min ahadikum. Allah sangat gembira. Ya, di sini terdapat penetapan sifat al-farah bagi Allah. Penetapan sifat al-farah, sifat gembira. Bahasanya Allah sangat gembira. Bitaubati 'abdihi. Sangat gembira dengan taubatnya hambanya. Min ahadikum. Allah lebih bergembira dibandingkan salah seorang di antara kalian. Kana 'ala rahilatihi. Yang mana salah seorang di antara kalian itu berada di atas hewan tunggangannya, bi ardi falatin, di tengah padang pasir yang lengang, tidak berpenghuni. Fan falatat minhu, maka akhirnya tunggangannya itu, hewan tunggangannya itu lepas darinya, lari darinya. Ya, bayangkan seorang naik kendaraan membawa perbekalan di atas hewan tunggangannya ke tempat yang tidak berpenghuni, di tengah padang pasir yang panas dan terik, tidak ada orang sedikit pun di sana, tiba-tiba hewan tunggangannya lari, lepas. Ya. Maka kondisi yang seperti ini, ya, kemungkinan besar orang itu akan mati di tengah padang pasir yang panas tersebut. Falfarahu wasfun lillahi yaliqu billah. Maka sifat al-farah, sifat gembira, itulah sifat bagi Allah, yang sesuai dengan Allah, sesuai dengan kesempurnaan Allah, yafrah la ka farahil makhluqin. Allah bergembira tidak seperti bergembiranya makhluk. Wa yarda la ka ridahum. Allah ridha, memiliki sifat ridha tidak seperti ridhanya makhluk. Wa yaghdab la ka ghadabihim. Dan Allah memiliki sifat ghadab, marah, tapi marahnya Allah tidak seperti marahnya makhluk. Fal insanu alladhi dhahabat minhu naqatuhu. Syarih kembali ke pembahasan hadis yang tadi. Ya. Allah asyaddu farahan. Kelanjutannya, beliau menjelaskan, maka seseorang yang naqahnya itu untanya, pergi darinya, lepas darinya. Wahuwa fi ardi falatin. Dalam keadaan dia sedang di tengah padang pasir yang lengang, yang panas. Wattaja'a tahta syajaratin yantadhirul maut. Ketika seperti itu kondisinya, hewannya lepas, bekalnya hilang, dibawa lari tunggangannya, maka tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali dia mencari tempat berteduh, ya, berbaring di sebuah pohon menunggu ajalnya datang. Ya, karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Ya. Menunggu kematiannya menjemput. Thumma wajada ar-rahilata 'inda ra'sihi. Tapi tiba-tiba kemudian hewan tunggangannya datang kembali ke dia di sisi kepalanya. Ya. Coba bisa kita bayangkan bagaimana gembiranya orang yang seperti itu kondisinya. Sudah siap-siap menunggu kematian, tiba-tiba hewan yang tadi lepas, yang tadi lari, tiba-tiba kembali dengan sendirinya. Faqala, maka karena saking bahagianya, saking gembiranya, min syiddatil farah, dia mengatakan, Allahumma anta abdi. Ya Allah, engkau hambaku, wa ana rabbuk, dan aku adalah Rabbmu. Keliru. Harusnya apa? Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Tapi karena saking gembiranya, sampai akalnya menjadi hilang, ya, sampai dia mengucapkan sesuatu yang kekufuran ini. Ya, sesuatu yang kekufuran. Mengandung kekufuran. Ya Allah, engkau hambaku. Kufur. Tapi karena ini dilakukan tidak dengan sengaja, maka ma'dzur. Diberikan udzur karena kegembiraan yang berlebihan. Min syiddatil farah. Ini semua terjadi karena gembira yang sangat. Gembira, rasa gembira yang seperti ini, maka gembiranya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapati hambanya bertaubat lebih lagi. Ya. Jadi sifat gembira, sifat farah pada Allah, ya, melebihi sifat gembira yang dialami oleh hamba ini tadi. Fallahu subhanahu afrahu bitaubati abdihi min hadha birahilatihi. Maka Allah subhanahu lebih gembira dengan taubat hambanya dibandingkan orang ini terhadap hewan tunggangannya yang kembali. Ma'annahu huwalladhi tafaddala biha. Dalam keadaan, ya, ketika Allah bergembira dengan taubat hambanya, itu Allah yang memberikan taufik, yang memberikan keutamaan hamba tersebut untuk bertaubat, Allah sendiri. Ya. Dalam keadaan Allah lah yang telah memberikan keutamaan hamba tersebut untuk bertaubat. Wahuwalladhi yamannu biha. Dan Allah lah yang telah mengaruniakan taubat kepadanya. Wa yafrah biha min abdihi. Dan Allah gembira dengan taubat yang berasal dari hambanya. Fahuwal mannan biha wal muwaffiqu laha jalla wa ala subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah al-mannan, zat yang maha memberikan karunia, wal muwaffiq, yang memberikan taufik hamba-hambanya untuk bertaubat, jalla wa ala subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-muwaffiq, nas'alullaha ayyatuba alal jami'. Kita berharap, meminta kepada Allah agar memberikan taubat kepada kita semua. Ya. Demikian pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala.